Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa TV Raja azani Allah wa iyyakum jami'an, ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, yaitu kajian rutin, yaitu kajian tentang ilmu nahwu. Masih pembahasan yaitu tentang naibul fa'il, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan yaitu namadzij lil i'rab, ya, contoh menguraikan jabatan kata berkaitan dengan naibul fa'il atau fi'il majhul yang disebut dengan bahasa Indonesia adalah kalimat pasif, ya, kalimat yang diawali oleh kata di, dimakan, diminum, dan seterusnya. Sedikit saya mengulang terkait dengan naib fa'il yang bentuk dhamir ini sebetulnya mudah, ya. Mungkin saya akan kasih kunci saja, yaitu dengan cara menghafal tasrif. Tasrifnya, ya, yaitu barangkali ada pemirsa yang sudah pernah belajar, ya, tasrif fi'il, baik fi'il madhi, fi'il mudhari. Karena yang bisa dijadikan fi'il majhul pasif adalah kata kerja madhi dan kata kerja mudhari, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita ambil contoh, ya. Kita ambil contoh yaitu kata nusirah atau nasara. Ya, kita ambil yang maklum dulu. Ya. Nasara, kemudian nasara, nasaru. Nasara, nasara, nasaru. Kemudian nasarat, nasarata, kemudian nasarna, kemudian nasarta, nasartuma, nasartum, kemudian nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Tapi ini yang fi'il ma'lum, arti kalimat aktif, ya. Nasara, dia telah menolong. Di sini ada pelaku di sini. Setiap fi'il itu pasti ada pelaku. Ini perlu saya sampaikan. Setiap kata kerja itu dalam bahasa pasti ada pelaku. Pelakunya imma an yakuna ism zahir, yaitu ism zahir adalah bukan kata ganti. Yang kedua ada ism zahir. Apa ism dhamir, kata ganti. Antara itu, ya. Yang termasuk masa mu'awal saya gabungkan aja kepada apa? Isim zahir. Nah, ketika tidak ada isim zahir berarti apa? Fa'ilnya dhamir. Itu saja, fa'ilnya dhamir. Kata ganti. Nah, di sini kita lihat nasara berarti dhamirnya huwa. Dhamirnya huwa, mustatir, ya. Huwa, ya, kita dalam kurung ini berarti mustatir. Kemudian nasarat berarti hiya, ya. Dia perempuan. Dia perempuan telah menolong. Nah, nasara, dia laki-laki itu menolong. Nasarat, dia perempuan telah menolong. Itu yang mustatir. Selainnya adalah zahir, nyata. Mana itu? Alif isnain. Alif isnain. Menunjukkan dua orang. Kemudian waw jama'ah. Waw jama'ah itu dhamir. Muttasil waw jama'ah. Menunjukkan pelakunya banyak. Apa maknanya ini? Nasara, mereka dua orang laki-laki telah menolong. Nasaru, mereka laki-laki telah menolong. Nasarat, dia wanita telah menolong. Nasarata, nah, mana fa'ilnya? Ini alif isnain juga, sama, ya. Ta ini bukan ta ini, ya. Ta ini ta ta'nis. Ini perlu diketahui. Nasarata ini asalnya nasarat. Ini. Nasarat, ya. nasarat, dia wanita telah menolong satu orang. Kalau dua orang, tambahkan alif. Tambah alif. Ini tata ini sebenarnya pelakunya wanita. Tambah alif kalau dua orang. Nah, apa yang terjadi? Iltiqau sakinan ya, bertemu dua sukun. Ta ini sakinah, ada alif. Maka tidak mungkin bisa dibaca. Maka diharakatkan fathah. Kenapa fathah? Karena alif tunasi wa fathah. Karena alif sebenarnya fathah. Jadilah nasarata. Jadi ini dia tata ini sakinah. Taib nasarata, mereka dua orang telah menolong. Kemudian nasarna, mereka wanita lebih daripada tiga dan lebih ya. Mereka telah menolong. Nasarta, ini apa? Alifnya apa? Afwan, failnya apa? Nun niswa. Ini failnya, nun niswa. Saya lingkari. Kemudian ta'ul fa'il, ini ta. Ta, ta mutaharrika, nasarta, itulah fa'il. Nasartuma, itulah fa'ilnya. Tum, kemudian ti. Kemudian tuma, kemudian tunna, kemudian tu, itulah fa'il. Namanya ta mutaharrika. Kemudian na, ini fa'il. Dallatun ala jama'atil fa'ilin, menunjukkan pelakunya banyak. Nah, ini baru fi'il maklum ya, kalimat aktif. Untuk dijadikan pasif, ubah saja fi'ilnya, itu saja. Kalau dhamir enggak akan berubah. Ya. Ubah saja fi'ilnya. Bagaimana kaidah ini fi'il madhi? Kalau kalimat pasif, dhamma awaluhu wa kusira maqabla. Ini dia, dhamma kusira maqabla akhir. Apa jadinya? Nusira. Mana naif fa'ilnya? Sama. Ya. Yang tadi fa'il berubah jadi naif fa'il. Kenapa? Karena fi'ilnya sudah diubah menjadi pasif. Berarti nusira dia. Dia apa? Dia laki-laki telah ditolong. Dia laki-laki tolong. Nah, tinggal diubah saja ini. Nah, bagaimana ini? Dhamma. Ini apa? Kasra. Nusira. Nusira. Kemudian nusiru. Inilah bentuk fi'il majhul. Kan sama aja bahasa di bahasa kita kan? Menolong, ditolong. Berubah kan? Berubah bentuk. Makan, makan, dimakan. Minum, diminum. Menulis, ditulis. Berubah bentuk. So, fi'il dalam bahasa juga berubah. Tentu ada kaidahnya. Ini apa? Nusirat. Ya? Nusirat. Dhamma awalahu wa kusira maka berakhir. Sebelum akhir adalah sat. Bukan huruf akhir, ada ra ya. Ini bukan ta, bukan termasuk. Bukan termasuk bagian fi'il. Kemudian nusirat, nusirata. Nah, nusirna. Nusirna. Terus nusirta. Nusirta. Nusirtuma. Nusirtuma. Nusirtum. Nusirtum. Nusir. Nusirtum. Nusirti. Nah. Nusirti. Nusirtuma. Nusirtuma, nusir tunna, nusirtu, nusirna, nusirna. Nah, kalau sudah berubah fi'il, nah, dhamir itulah sebagai apa? Naibul fa'il. Nah, ini mudahnya apa? Tasribkan saja, latin tasrib. Nusira, nusira sebagaimana tasrib apa? Fi'il maklum, nasara, nasara, nasaru. Demikian juga, nusira, nusira, nusiru, nusirat, nusirata, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtuna, nusirtu, nusirna. Mau fi'il tiga huruf, mau empat huruf, lima huruf, sama saja. Sa'ada, apa fi'il majhulnya? Hah? Sa'ada, itu fi'il maklum ya. Apa arti sa'ada? Dia telah membantu. Sekarang dia dibantu. Nah, dhamma awaluhu wa kusmakhir. Nah, kemudian apa yang terjadi ini? Depannya alif, tidak mungkin dhammah depannya alif. Biasa dhammah depannya apa? Waw, sa? Idzan tuqlabu alif waw. Karena ini fi'il apa? Iya. Fi'il wazan fa'ala. Tuqlabu alif waw. Jadi su'ida. Apa itu su'ida? Dia telah tolong. Mana naif fa'ilnya? Mustatir, dhamir. Nah, tasrifkan saja. Su'ida, su'ida, su'idu, su'idat, su'idata, su'idna, su'idta, su'idtuma, su'idtum, su'idti, su'idtuma, su'idtunna, su'idtu, su'idna. Begitu selanjutnya. Nah, itulah kalau kita ingin mengetahui mana apa naif fa'il dalam bentuk apa? Dhamir. Kalau sudah kelihatan bentuk kata kerja na'am majhul, berarti jika ada dhamir itulah naibul fa'il. Kemudian kita masuk kepada namadzijul i'rab. Contoh i'rab. Baik, silakan pada para pemirsa ya untuk membaca ini, silakan. Ini penting, namadzijul i'rab adalah contoh menguraikan jabatan kata dan kalimat untuk menguatkan kaidah ya. Ya, untuk menguat kaidah. Dalam bahasa kita juga ada kan menguraikan jabatan kata, subjek, predikat, ketentuan waktu, ketentuan tempat, seterusnya. Iya. Nah, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan materi yang disampaikan. Kata selama jazakumullah para pemerhati roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah ini di halaman 39 dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543 6. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ummu Fatimah di Bekasi ya. Naam, saya. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Bismillah. Namadzijul i'rab. Awalan qutila ashabul ukhdudi. قتل فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح. Berarti kan istilah mabni majhul itu bukan ditinjau dari sisi lawan pada mu'rab ya. Nah, maksudnya mabni itu apa? Dibangun, dibentuk, dibangun untuk majhul, untuk kalimat pasif, itu maksudnya. Jadi mabni di sini bukan lawan daripada mu'rab. Maka dah selanjutnya apa? Fi'lun madin mabniul majul mabniul fathah. Nah, maaf. Qutila itu fi'il madi itu mabni, ya kan? Bukan mu'rab, sah? Naam, Ustaz. Nah. Baik. Ashabu naibu fa'ilin marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Dari mana kita tahu ashabu itu naibul fa'il? Dari i'rabnya Ustaz. Dari i'rabnya? I'rab bagaimana? Yang maksudnya dari fi'ilnya. Itulah dia jawaban. Dari, dari fi'ilnya. Fi'ilnya kan qutila, bukan qatala, sah? Itu dari fi'ilnya qutila. Iya, iya. Ya, setiap fi'il itu menghendaki apa? Kalau ma'lum menghendaki fa'il, kalau dia majhul menghendaki apa? Naib fa'il. Itu kuncinya. Ya, tidak ada fi'il tanpa fa'il ya. Iya. Tidak ada fi'il majhul tanpa naib fa'il. Pasti ada. Iya, iya. Di mana letaknya? Setelah fi'il. Setelah fi'il. Makanya ta'rif fi'il apa? Al-fa'il wal al-ismul muf al-ismul marfu'. Naam. Al-madhkur qablahu fi'luhu. Itu lebih kurang definisinya. Iya. Jadi fa'il itu adalah isim marfu' yang disebutkan apa? Sebelumnya apa? Fi'ilnya. Sesebelumnya. Nah, sebelumnya sebut ke fi'il dulu, berarti fi'il dulu baru fa'il. Demikian juga fi'il majhul, sama saja. Naibul fa'il. Nah, naib fa'il itu statusnya sama seperti fa'il. Ya, fi'il dulu baru naib fa'il. Kalau seandainya ya, seandainya terlihat sepertinya dia naib fa'il, sedangkan dia terletak di awal, bukan naib fa'il kalau terletak di awal. Artinya terletak di awal baru fi'il. Sebelum fi'il. Nah, sebelum fi'il ada isim menunjukkan dia naib fa'il, baru fi'il. Itu bukan naib fa'il. Sekalipun mungkin naib fa'il dari sisi makna kan. Nah. Karena status hukum naib fa'il sama seperti fi'il, harus terletak setelah fi'il. Iya. Contoh, ya kan? Nah. Ar-rajulu qutila. Ar-rajulu qutila. Siapa yang dibunuh itu? Ar-rajul. Ar-rajul, bisakah rajul itu naib fa'il? Enggak bisa kan? Enggak bisa. Kenapa? Terletak di sebelum. Nah, dia terletak sebelum kata kerja. Nah, kalau naib fa'il itu mesti setelah kata kerja. Kalau gitu mana naib fa'il kutilanya? Dhamir mustatir. Berarti dhamir mustatir. Nah. Jadi kalau tidak ada isim marfu setelahnya berarti dhamir mustatir. Takdir huwa kembali pada ar-rajul. Ar-rajul. Nah, ini berbeda kaedah kita dengan kaedah Indonesia ya. Baik. Nah, Ustaz. Al-ukhdudi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhir. Nah, karena dia bentuk apa? Idhafah. Idhafah atau apa? Penggabungan dua suku kata. Jadi diurai seperti itu. Nah. Baik. ثانيا يدعون إلى كتاب الله. يدعون فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس. نعم ini terkait fi'il mudhari. Fi'il mudhari kan marfu, sah? نعم صح. مؤرب صح. Tapi di sini apa? Fi'lul mudhari mabniyun lil majhul. Maka lagi-lagi saya katakan pengerti mabni ini bukan? Bukan lawan. Lawan daripada mu'rab. Nah. Mabni itu dibangun, dibentuk untuk majhul. Ya. Nanti dikira fi'lul mudhari-nya mabni. Enggak. Nah. Fi'lul mudhari itu marfu di sini. Mu'rab. Maka ujungnya apa? Fi'lul mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un. Menunjukkan bahwa dia bukan mabni. Marfu'un. Wa'ala trafi subutun nun li'annahu min alafal khamsah. Kalau fi'il majhul, bagaimana terjemahan yuda'auna? Diseru ya Ustaz ya. Mereka diajak. Mereka diajak. Da'aya itu kan mengajak kan? Kalau yuda'a diajak. Mereka diajak ila kitabillah kepada kitab Allah. Taib. Terus selanjutnya. Al-wawu. Al-wawu. Wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in na'im fa'ilin. Iya, karena dia mabni, i'rabnya mahal ya. Fi mahal. Itu semua mabni i'rabnya mahal. Kedudukan apa saja i'rabnya mahal. Menempati tempat rafa' sebagai na'im fa'il. Baik. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Iya. Kitabi ismun majrurun bi ada bi ila ya, ada khata' ada. Nah, inilah dia. Oh, ini. Iya. Isman majrurun bi ila wa. Alhamdulillah. Nah. Ada terlihat apa? Salah tulis ya. Nah, kalau. Iya. Baik, tolong di apa? Perbaiki itu ya. Nah, yang punya kitab. Baik. Isman majrurun bi ila. Wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudhaf. Iya. الله لفظ الجلالة مجرور وعلامة الجر كسرة ظاهرة في آخره وشبه الجملة من الجر والمجرور متعلق بيدعون. نعم كنا يدعى يدعو بتو كتا إله يدعو إله sama seperti ذهب إلى أذهب إلى المدرسة. Jadi إلى itu jar majrur berkaitan dengan kata ذهب فعلnya. Demikian juga ini da'a yad'u yad'u ad'u ad'u an-nasa ila ila tauhidillah atau ila Allah ila dinil haq. Jadi ila itu merupakan bagian daripada da'a, maka dikatakan muta'alliqun bi yud'auna, berkaitan dengan kata yud'auna. Artinya dia tidak bisa dipisahkan. Yo, bahwa yud'aun mereka diajak. Diajak apa? Kemana mau diajak? Kepada mesti ada. Makanya ila. Baik. Salisan wala. Yakfi, ahsan. Barakallah. Mau digorong semuanya? Baik. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Barakallah fiik buat Ummu Fatimah yang berada di Bekasi atas interaktifnya. Nam, ikhwat Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membaca kitab di halaman 40, silakan di line telepon 0218236543. Nam. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Abdillah di Solo ya. Iya, Ustaz. Nam. Diulangi lagi, Ustaz. La salah, nomor rakam 3. Rakam 3. Iya. Tuntaskan dulu, nanti bisa diulang lagi sekali lagi. Iya. Rakam 3. Balal usalwan ashabil jahim. Iya. Awawu harfun. Harfu. Jangan harfun, karena idhafah ya, penggabungan dua sukata. Harfu kemudian istinaf. Harfu istinafin. Harfu istinafi. Tabyun al-fathi. Iya. Apa istinaf? Huruf menunjukkan permulaan, menunjukkan bahwa kata setelah waw itu apa? Tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Jadi kata istinaf, iya. Berarti kalimat baru. Kalau ada kaitan namanya apa? Huruf ataf ya. Ataf. Iya, itulah membedakan antara huruf istinaf dengan huruf apa? Huruf ataf istinaf. Nah, ini juga tidak cukup hanya mengetahui tata bahasa Arab ya. Grammar harus bisa mengetahui apa? Dari sisi bahasanya. Berarti harus tahu makna. Jadi semua itu harus dikuasai. grammar juga dikuasai, bahasa Arab juga dikuasai, yaitu mengetahui maknanya. Ya. Terus la harfu nafiin mabniun ala sukun. Iya. Terus alu fi'lun mudari'un mabniun lil majhuli. Naam. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirihi. Iya. Naibul fa'ili dhamirun mustatirun wujudan takdiru anta. Naam. Wala tus'alu anta, kamu tidak ditanya engkau kamu siapa itu Rasulullah. Nah, wala tus'alu an ashabil jahim. Taib. An harfu jarin tabniun ala sukun. Ashabi ismun majrun bi'an. Naam. Bi'an alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Iya. Wala mudaf ajahimi mudafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi asratun zahiratun fi akhirihi asyikul jumlati minal jari wal majruri fa'alikun bitus'alu. Bitus'alu. Naam, muta'alik bitus'al, berkaitan kata, karena sa'ala itu butuhan kan. Naam, yes. Contoh sa'al tuka anil kitab. Ana sa'altul ustaz an kitabi. Saya bertanya pada ustaz tentang kitab saya. Nah. Jadi maf'ul pertama itu adalah sudah jadi naibul fa'il. Makanya sa'altuka, sa'altuka an kitabil ladzi ista'arta minni. Saya tanya kepada kamu tentang kitab saya kau pinjam. Kau pinjam dari saya. Jadi sa'altuka, itu fi'il madhi kan, kalau mudhari as'aluka an kitabi. Jadi ka itu di, ketika menjadi majhul jadi apa? Tus'alu. Nah itu dia. Karena kafnya harus diubah jadi apa? Dhamir yang menempati tempat rafa. Apa dhamirnya? Ya, anta sah? Dhamirnya anta. Nah, cuma kalau fi'il mudhari, kalau anta bagaimana? Mustatir. Ada enggak fi'il mudhari antanya apa? Zahir. Ada tidak? Tidak ada kan? Okay. Contoh yadrusu yadrusani yadrusuna tadrusu. Tadrusani yadrusnya tadrusu kan? Anta. Wa huma hum ya huma hunna anta tadrusu juga kan? Engkau bertanya, engkau belajar. Mana engkau di situ? Mustatir kan? Wajib enggak? Kalau anta wajib mustatirnya. Nah, ketika majhul sama juga anta juga. Ka itu jadi dhamir anta, jadi tus'alu. Bedanya dari sisi apa? Bentuk kata kerjanya. Tus'alu bentuk majhul. Berarti fa naifalnya mustatir takdir anta. Iya. Nah, an ashab ini jar majrur muta'alliq bi tus'al. Karena sa'alaan bahasaan. Ya. Tidak bisa dipisahkan itu. Baik. Ahsant. Silakan. Sebelum kita masuk tadribat, jazakallah khairan ya Umma Abdullah. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ulang kembali ya untuk Nabi Irab untuk dibaca supaya lancar. Ya. Baik, untuk di halaman 39 ya, Ustaz. Kita kembali halaman 39 lagi. Baik. Baik, Assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasu Asasiyah Fil Qawaid Nahwiyah di jilid kedua halaman 39, silakan di lantai 0218236543. Naam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Ummu Aisyah di Madiun. Ummu Aisyah di Madiun. Silakan Ummu, tafadhali. Iya, tulisannya Ustaz. Iya. Ya. Nama dij lil i'rab. Nama diju. Namadhiju lil i'rabi. Namadhiju lil i'rabi. Iya. Apa artinya? Kutila. Nama mana? La'atri. Namadzij bentuk jamak daripada namudzaj. Example, contoh ya. Contoh-contoh i'rab. I'rab itu apa? Uraian jabatan kata. Contoh-contoh untuk uraian jabatan kata dalam kalimat. Ya, bahasa ini bahasa terjemahnya panjang. Enggak ada bahasa lain, tidak ada bahasa satu kata sepadan ini. Ya itu. Karena ini istilah ya. Baik, nah tafadhal ya Om. Iya. Kutila ashabul ukhdud. Iya. Kutila fi'lun madin mabniyun lil majhuli mabniyun 'alal fathhi. Iya. Ashabu naibu fa'ilin marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-uhdudi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Baik. Afahimti ya Om, paham enggak itu maksudnya itu? Yang mana, Ustaz? Semua itu. Uraian jabatan kata, paham itu? Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah. Iya. Baik. Lanjutkan. Asalis. Asani. Asani. Yud'auna ila kitabillahi. Iya. Yud'auna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nuni. Naam. Li'annahu min af'alil minal af'alil khamsati. Li'annahu minal af'alil khamsati. Iya. Tulisannya ya, ba'da al-wawu wawul jama'ati. Wawu al-wawu wawul jama'ati. Wawul jama'ati. Al-wawu wawul jama'ati zomirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Naam. Ila harfu jarrin mabniyun ala sukuni. Iya. Kitabi ismun majrurun bimin bi ila ya. Tadi sudah dikoreksi tadi bi ila. Kan ila kitabillah kan ila. Bukan okay. Bimin. Bi ila. Bi ila. Ya. Ismun majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Iya. Allahi lafzul jalalati majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih wa shibhul jumlati minal jarri wal majruri muta'allikun bi yud'auna. Taib, ahsan. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustaz, muta'allikun itu artinya apa? Ah, tadi Raja tadi. Iya, muta'allik berkaitan ya. Muta'alik itu berkaitan, bergantung, berkaitan. Artinya, ila kitabillah ini tidak terlepas dari kata yuda'auna. Tak bisa terpisah. Kalau boleh katakan merupakan satu kesatuan. Paham? Iya, insyaAllah. Iya. Contoh, adu'un nasa. Kan cukup itu saja. Saya mengajak manusia. Kemana? Mau diajak kemana? Adu'un nasa ila baiti. Saya mengajak orang ke rumah saya. Adu'un nasa ila tauhidillah. Jadi mesti pakai ila dia. Sama siapa? Adhabu ila kan? Kan enggak cukup adhabu. Sampai di situ. Saya pergi atau zahabtu, saya telah pergi. Pergi ke mana? Mesti pakai ila kan? Zahaba ila. Nah. Jadi bagian dia merupakan bagian daripada kata kerja, maka dikatakan muta'alliqun. Muta'alliqun. Faham ti? Paham? Insyaallah. Iya. Faham. Jazakallah khair. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, barakallahu fiki buat Ummu Aisyah di Madiun yang sudah berpartisipasi di kesempatan ini. Nah, khotbah Islam Zakumullah, silakan bagi Anda yang ingin melanjutkan di halaman 40. Silakan di line telepon 0218236543. Nah, halo. Ya. Terputus. Iya. Ya, bagi Anda yang ingin mencoba membaca kitab Al-Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua, dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Mujibur Rahman di Kota Mataram. Ya, silakan. Naam. Tafadhol. Tafadhol ya akhul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Malisan wa la tus'alu an ashabil jahim. Alwawu harfu isti'nafi mabniyun an harfu isti'nafin. Harfu isti'nafin mabniyun alal fathi. Iya. Ati isti'naf tadi? La adri. Pemulaan. Jadi huruf pemulaan. Menunjukkan bahwa kalimat setelahnya adalah kalimat yang tidak ada kaitan dengan sebelumnya. Ya, kalau ada kaitan berarti dia maktuf, huruf ataf. Nah. Maka dikatakan harfu isti'naf. Memulai kalimat baru. Arti kata tidak ada kaitan dengan apa kalimat sebelumnya. Kalau ada kaitan, maka waktu adalah wa'ataf. Ya. Baik. Silakan. Baik. Terputus ya. Terputus, qadarullah. Bisa menghubungi kembali. Buat Aki Mujibur Rahman ya di Kota Mataram, dapat menghubungi kami kembali di line telepon 0218236543, qadarullah, terputus. Nah, silakan, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami membaca kitab Al-Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua. Nah, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Mahlil, Pak, di Medan. Mahlil di Medan. Nah, tafadhol, Pak. Nah, tafadhol. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. As-salis wala tus'alu an ashabil jahimi. Naam. Al-wawu harfu isti'nafin. Kalau diwasal ya, langsung aja pada sin. Karena itu hamzah, itu hamzah, bukan hamzah qata. Hamzah wasal. Jadi bacaannya langsung pada sin. Harfu isti'nafin. Oh, iya. Al-wawu harfu isti'nafin mabaniyun al-fathi. Iya. La harfu nafyin mabaniyun al-sukuni. Tus'alu fi'lu mudari'in mabaniyun li'l-uli. Fi'lun mudari'un, bukan mudari'in. Bukan idhafah itu ya. Iya. Fi'lun mudari'un. Ini sifat dan mausuf. Tus'alu fi'lu mudari'un mabni'in. Fi'lun, bertanwin lamnya. Fi'lun. Fi'lun mudari'un. Iya. Mabni'un lil majahuli. Iya. Marfu'un wa alamatu rab'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Wa na'ibul fa'ili dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Iya. An harfu jarrin. Iya. Mabniyun 'ala sukuni. Ashabi ismu majarur. Ismun majarurun bi'an wa alamatu zarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi wa huwa mudafun. Al-jahimi mudafun ilaih majarurun wa alamatu zarrihi kasratun zahiratun fi akhirihi. Wasibuhul jumlati minal jari wal majaruri muta'allikun bi tus'alu. Naam, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya. Sudah segera cukup itu untuk dibaca ya. Tinggal dilatih saja untuk bacanya. Tapi sekarang kita masuk pada tadribat ya, tadribat. Untuk menguji sejauh mana penguasaan kaedah yang sudah dipelajari. Fathul Islam Azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk membaca latihan di halaman 41 dari kitab Al-Khulasa Asasiyah Fil Qawaid Nahwiyah di jilid yang kedua, dapat menghubungi kami di line telepon 0218236543. Halo. Ya, silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung di line telepon 0218236543. 6. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali Ummu Aisyah di Madiun. Iya. Nah. Mau mencoba Ustaz. Iya. Oh iya. Tadi terputus enggak ya? Tidak. Enggak ya. Alhamdulillah. Baik, nam tafadhali ya, Om. Naam. Tadribat Ad-Darsul Ashir. Ad-Darsul Ashir. Tadribat Al-Wahdatul Khamisatu. Oh, ini untuk melatih baca. At-tarsul asir, at-tarsul asir, al-wahdatul khamis. Kata. Ini memakai bilang tingkatan. Kalau memakai bilang tingkatan itu harus sesuai dengan sebelumnya. Naat manut jatuh pada naat ya. Al-wahdatul wahidatul. Ah? Al-wahdatul khamisatu. Khamisatu, naam. Pakai tamrwata, kena wahdanya mu'annas. At-tadribatul awalu. Apa? At-tadribul awalu. Iya. Ayinu na. Ayin. Ayin. Fi'il apa itu? Fi'il amr. Fi'il amr, iya. Ikra, kul, ayin. Fi'il amr ya. Ayin naibul fa'il. Kenapa naibu? Kenapa marfu? Naibah. Kenapa naibah? Naibah maf'ulun bih. Maf'ul bih ya. Ayin naibul fa'ili minal ismi zahiri ma'a zikri alamati raf'ihi wa minaz dhamiri fi ma yali. Fi ma yali. Fi ma yali. Iya. Qala Allah Ta'ala. Tunggu sebentar. Terjemihah. Ayin. Bedakanlah. Bukan beda. Kalau beda itu mayiz. Kalau beda itu mayiz. Itu bedakan. Kalau ayin. Sebutkanlah. Tentukan. Kalau sebut uzkur. Tentukan. Ayin. Tentukan. Tentukan naibul fa'il dari isim zahir. Ya. Kemudian sebutkan tanda rof. Serta sebutkan tanda rofaknya. Ya. Dari zomir. Dan. Ini. Kemana atafnya ni? Kemana ataf harus supaya paham? Kemana atafnya waw ini? Wa minad dhamir. Kemana atafnya? Dhamiri. Atafnya kepada alis min zahir kan? Min kan? Minis. Min kan? Naam. Atafnya ke sana. Wa minad dhamir wa minal ismi dhahir. Jadi tentukan naif fa'il yang berupa isim. Min itu lil bayan ya. Makanya jangan diartikan dari ya. Tidak semua dari. Kalau dari itu kalau menunjukkan bidayah wa nihayah. Contohnya kharajtu minal baiti. Nah. Ilal masjidi. Nah itu min lil bidayah. Ini lil bayan, menjelaskan. Naif fa'il, naif fa'il seperti apa? Jadi tentukan naif fa'il yaitu isim zahir serta sebutkan tanda i'rafnya, dan naif fa'il yang bentuk isim dhamir. Jadi kata naif fa'il enggak disebutkan lagi. Cukup itu wa minad dhamir dan berupa isim dhamir. Jadi naif fa'il itu ada isim zahir, ada isim dhamir. Nah, kalau isim zahirnya sebutkan tanda rafa'nya. Kalau dhamir enggak perlu sebutkan karena tidak ada rafa'nya, tanda rafa', karena dia mabni. Nah. Baik, silakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Iya. Nah, itu fa'ilnya al-insanu. Al-insan. Mana fi'il majhulnya? Fi'il majhulnya majhul khuliqa. Khuliqa. Iya. Apa itu isim zahir atau isim dhamir? Al-insan? Isim zahir. Zahir. Apa tanda rafa'nya? Dhammah. Dhammah. Ahsantu. Baik, ayat tsaniyah. Wa qala ta'ala hurrimat 'alaikum ummahatukum. Iya. Mana fi'il majhul dulu? Iya, tambah soalnya lagi. Fi'il majhulnya hurrimat. Hurrima ya. Hurrima itu fi'il majhulnya. Baik, naif fa'ilnya? Ummahatukum. Jaid ummahatukum. Jayid ummahatu, itulah naif fa'ilnya. Baik, marfu, ya kan? Apa tanda rafa'nya? Tanda marfu'nya dhammah. Dhammah. Kenapa? Zahir. Isim zahir. Baik, bentuk apa itu ummahatu itu? Isim mufrad kah atau jamak? Jamak. Jamak. Ayo jamak. Dari ummun. Jamak apa itu? Jamak ummahat. Jamak taksir. Jamak taksir. Kok ada alif dan ta? Jamak taksir Ustaz ya. Kenapa ada alif dan ta-nya? Kalau jamak mu'annas salim itu tandanya alif dan ta, tapi dari umun itu. Umun kok bisa ummahat ya? Iya. Iya. Ada tambahan ha itu ya. Ada tambahan ha, ha itu maklubah daripada waw, asalnya amaun. Iya. Jadi contoh abun itu adalah asal abawun, akun, akhawun. Nah ini maklubah daripada waw. Jadi makanya ummahat. Kalau umman itu adalah untuk hewan ya, induk. Ummun ummatun itu induk, bukan untuk orang. Tapi kalau orang itu pakai hak ummahatun. Ya ummahatul mu'minin. Ummahat. Iya. Baik. Ini masuk ke jamak muannas salim. Karena alif dan ta. Iya. Tambahan alif dan ta. Nah. Baik. Ahsan barakallahu fik. Fik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, wabarakatuh. Terima kasih jazakillahu khairan barakallahu fik pada Ummu Aisyah yang berada di Madiun ya atas partisipasinya. Ya. Nah, mungkin kita coba bagi ikhwan yang berada di studio untuk membaca praktek, silakan. Abu Adam atau Abu Ibrahim, tafadhol. Nah. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunalika betuliyal mu'minu nawazulzilu zilzalan syadida. Iya. Mana fi'il dulu? Fi'il majhul. Ubutuliya. Ubutuliya. Ubutuliya. Betul. Kaedahnya apa itu? Saya ingin tahu kaedahnya lagi. Dumawaluhu wa huri wa kusiro maqoblal akhir. Kalau fi'il yang berawalan hamzah wasal, bagaimana kaidahnya? Hamzah wasal kan? Hamzah wasal. Iya, alif itu adalah hamzah. Iya, itu hamzah. Cuma lambang alif, tidak ada alif di awal. Itu hamzah, namanya hamzah wasal. Iya. Bagaimana kaidahnya? Kalau awal hamzah wasal apa? Dhamma awalu wa thalithuhu. Huruf awalnya itu hamzah wasalnya dhamma dan huruf ketiganya mana itu? Tanya. Ubtu. Ya. Itu diingat. Tapi kalau diawali dengan ta zaidah bagaimana? Seperti taqarraba dhamma awalu wa thanihi. Taqatuqu. Nah. Tukur baru dikasrahkan sebelah akhir kalau fi'il madhi. Taib ubutuliyah fi'il madhi majhul. Taib mana naif fa'ilnya? Al-mu'minun. Al-mu'minun. Taib al-mu'minun. Isim apa itu? Jamak mudzakkar salim. Berarti isim zahir ya? Isim zahir. Taib tanda rafaknya? Al-wawu. Wow. Taib ada lagi? Zulzilu. Zulzilu. Taib zulzilu. Yakin itu? Yakin. Yakin ya. Maklumnya apa? Zalzala. Zalzala, betul. Zalzala. Idza zulzila. Ya, majhul. Taib. Majhul. Mana naif fa'ilnya? Al-wawu. Wow. Berarti bentuk apa? Isim dhamir. Dhamir ya. Isim dhamir. Wawu jamaah. Taib. Ahsant. Barakallahu fiik. بسم الله وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أذلك خير أم جنات الحلد التي وعد اقرأ جيدا هذه آية القرآن قل أذلك خير أم جنات الحلد التي قل أذلك خير أم جنات الحلد التي وعد المتقون طيب ada enggak situ fi'il majhulnya ada Ustaz. Ada. Wa'ida. Apa itu? Wa'ida. Wa'ida. Maklumnya apa? Wa'ada. Wa'ada. Jayid. Wa'ida. Betul. Berarti kalau wa'ida berarti mesti ada naif fa'il. Mana naif fa'ilnya? Al-muttaqun. Al-muttaqun. Taib. Tanda rafa'nya apa? Al-waw. Waw. Li'annahu. Apa? Ujamaah. Tanda rafa'nya waw. Li'annahu. Isim jama' muzakkar salim. Taib, jama' muzakkar salim. Taib, ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik pada ikhwan yang berada di studio atas partisipasinya. Nah, ikhwan Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dalam latihan di kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaidah Nahwiyah di halaman 41. Di lantafon 0218236543 6. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Abdillah. Ummu Abdillah Ustaz. 6. Kita pindahin Ustaz. 6. Tafadhali Om. Waqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'aanu jumlatan waahidah. Baik, naam. Itu fi'il majhulnya mana? Nuzila. Nuzila. Baik. Naibul fa'il? Al-Qur'anu. Al-Qur'an. Ma'al rafi'i? Dhammatun dhahiratun. Dhammah. Jadi ahsant. Ayat lati ba'daha selanjutnya. Waqala ta'ala allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam. Baik, mana fi'il majhulnya? Yuhsyaruna. Yuhsyaru. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari. Mudhari. Apa kaidahnya fi'il mudhari untuk majhul? Kalau qabla akhirah. Baik, ai dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Naam, dhamma aw yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Di dhamma kan huruf awalnya itu ya jadi yu dan difathahkan sebelum akhir. Mana itu? Shin ya. Iya, shin. Yuhsyaru huruf akhir ra ya, bukan waw dan nun. Wonun itu bukan bagian pada fiil, ya. Iya. Fiil hanya akhirnya ada huruf ra. Baik. Yuhsyaru. Yuhsyaruna. Baik. Ada fiil majhul. Mana naif fa'ilnya? Ala wujuhihim. Ala wujuhim. Yakin. Terus kalau waw itu jadi apa itu? Sebelum nun. ilmu. Yuhsyaruna, ada waw situ. Jadi apa dia? Waw Ustaz. Mustatir. Hah? Waw jamaah. Ah. Itu naik fail kan? Ya, fail. Ya, ya. Jadi bukan ala wujuhim. Naik fail adalah waw itulah sebagai naibul fa'il. Mereka dikumpulkan ya. Iya, waw jamaah itu ya, Ustaz. Iya. Waw itu waw jamaah itulah sebagai naibul fa'il. Maka tadi saya katakan tasrif sangat penting ya. Tasrif ya, baik fi'il madhi, fi'il mudhari. Yuhsyar, yuhsyaru, yuhsyarani, yuhsyaruna. Ah, itu ketemu itu. Yuhsyaru, yuhsyarani, yuhsyaruna, yuhsyarani berarti alif dinain sebagai naib fa'il, yuhsyaruna berarti waw jamaah sebagai naib fa'il. Itu dihafal aja tafsirnya. Sampai akhir. Ya. Baik. Satu ayat lagi, silakan. Qala ta'ala wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Iya, mana fi'il majhulnya? Uzlifat. Uzlifa ya. Uzlifa itu fi'il fi'il madhi lil majhul. Baik, mana naif fa'ilnya? Jannatu. Al jannatu. Ma'al rafi? Dhamma tu di akhir. Baik, ahsan. Barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ummu Abdillah yang berada di Solo atas partisipasinya. Nah, ikhwatul Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin ya membaca kitab bahasa Arab dari kitab Al-Khulasah Asasiyah fil Qawaid Nahwiyah. Latihan halaman 41 di lantai telepon 0218236543. Nam, ya, halo, silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Halo, di lantai telepon 0218236543. Nam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhali Ummu Fatimah. Nam. Bismillah. Wa qala ta'ala wa qumiyal amru wa ila Allahi turja'ul umur. Iya. Mana fi'il majhulnya? Qumiya. Qudiya. Fi'il ma'lumnya apa? Fi'il ma'lum qada. Qada ya. Qada yaqdi. Qada dhamma awaluhu wa kusira ma qabla. Berarti apa? Ketika huruf dhadnya dikasrakan, maka alifnya tuklabu alif ya. Karena kasrah tunasibuha ya ya. Au ya tunasibuha kasrah. Jadi qada jadi qudiya. Baik. Mana naif fa'ilnya? Al-amru. Al-amru. Isim dhahir. Apa ma'alamatu rafi'i? Ad-dhammatu. Ad-dhamma. Ada lagi fi'il majhul? Turja'ul umur. Turja'ul umur. Baik, fi'il apa itu? Turja'u. Turja'u fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ya. Baik. Ke mana naif fa'ilnya? Al-umur. Al-umur. Dan rafa'nya? Ad-dhamma. Dhamma. Kenapa pakai tadi awal turja? Kenapa enggak yurja? Karena umur itu muannas. Baik, umur ini bisa digolongkan, digolongkan apa? Muannas. Kenapa? Jamak yang tidak berakal ya. Mana? Berakal. Al-amru itu mufradnya, jamaknya al-umur. Turja'ul umur. Baik. Wa qala ta'ala wa kaifa takfuruna antum tutla alaikum ayatullahi. Iya. Mana fi'il majhulnya? Tutla. Tutla. Iya. Tutla. Nah. Jadi tala asaba tala yatlu. Nah. Tatlu. Perhatikan. Tala yatlu. Tatlu. Kenapa kok bisa waw bisa alif? Itu tunasibah dan fat. Itu kaidah tadi kan, dhamma awaluhu au yudhamu awaluhu wa yuftah ma qabla akhir. Wa akhir lam kan, ketika difathahkan yang tadinya dhamma tala yatlu lu ditukar dengan fathah, otomatis wawnya tuklabu waw alif. Alif. Karena sebelumnya fathah jadi tutla. Ini harus paham ya. Baik. Mana naif fa'ilnya? Ayatu. Ayatu. Jayib. Ayatu. Ma ala trafi? Dhammatu. Dhamma. Liannahu? Jam'u mu'annasalim. Jam'u mu'annasalim. Nah, mufraduha? Ayatun. Ayatun. Ayatun. Ayat. Ahsan. Barakallahu. Rafikum barakallahu. Jazakumul khairan yasa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan Ummu Fatimah yang berada di Bekasi atas interaksinya. Nah, Ustaz, ini masih kita lanjutkan? Iya, lanjutkan. Ngulang lagi masih dari ada berapa atasan. Nomor? Enggak, masih ada masih ayat dan hadis Nabi. Oh, ke belakang ya. Iya, 6. Halaman 42. 6. Nah, khotbah Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca kitab Al-Khulasa Asasiyah di halaman 42 jilid kedua, silakan di line telepon 0218236543. 6. Halo. Ya. Silakan. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin berpartisipasi di kesempatan malam yang berbahagia ini. Di line telepon 0218236543. 6. Ya. Halo. Baik, sambil menunggu mungkin ikhwan yang berada di studio bisa membaca terlebih dahulu. Naam, tafadhal. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik. Baik, jayyid. Aina fi'il majhul? Kudziba. Kudziba. Aina na'if fa'il? Rusulun. Rusul. Jamak daripada rasul ya. Naam. Ma'al utrafi? Dhammah dhahir. Dhammah, jayyid. Ahsant. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqula la ilaha illallah. Hatta yaqula aw hatta yaqulu? Hatta yaqulu. Iya, kan tahu an-nas kan? Ya, yes, hatta yaqulu. Nas jama'. Nah, ulang kembali. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب من فعل مجهولnya؟ فعل مجهولnya أمر. أمر. أمر صح؟ أمر. أمر. أمر. من نائفلnya؟ ضميرت. تا. تا. إيه ضميرت. ضمير apa itu؟ تا متحركة namanya. تا متح. apa tita متحركة؟ Domir rofa mutasil Ustaz. Enggak, apa maksud ta mutaharrika? Ta yang berharokat. Atau domir domir mutaharrik. Domir yang berharokat. Berharokat. Ya. Kalau sukun? Dorobat? Apakah ta mutaharrika? Enggak Ustaz, bukan. Enggak, kenapa? Kena harokat juga sukun kan? Kembali dari sisi bahasa, jadi ulama itu istilah itu apa tidak apa sembarang juga ya, tepat. Harakah itu apa? Harakah bergerak, bergerak kan ya. Harakat yang bergerak mana ketika dituturkan a i u, selain sukun. Selain sukun, kalau sukun itu enggak bergerak, maka tidak dikatakan mutaharrika karena dia ati sukun. Tenang. Tenang ya. Tenang. Iya, iya. Bahasa kampung apa? Warung dulu. Mati. Ah, itu ah. Mati kan? Nun mati. Sukun ya. Tuh mati dia. Mati, kenapa dikatakan mati? Tidak bergerak. Enggak bergerak. Ketika mengucapkan ab, enggak bergerak lagi tuh. Oh. Disukunkan enggak bergerak kan? Nah, iya, tapi kalau fathah bergerak. Ba, ta, tu, ya. Maka dikatakan bahar kesuka apa? Harakat mati ya. Karena enggak bergerak, maka tidak dikatakan mutaharrika. Jadi kata mutaharrika adalah yang berharakat selain sukun. Ya. Nah, itu harus tahu paham ya. Jadi ini untuk, kenapa dikatakan ta mutaharrika? Untuk membedakan antara mutaharrika dengan ta uta'ni sakinah yang berbaris sukun. Ya. Makanya kalau ta uta'ni sakinah itu bukan fa'il, dia bukan dhamir. Itu sebagai tanda, alamat. Alamat bahwa pelakunya mu'annas atau alamat bahwa naif fa'ilnya mu'annas. Sama seperti ta marbutah pada isim. Ta marbutah sebagai tanda apa? Tanda isim mu'annas. Itu mu'annas kan? Demikian juga ta uta'ni sakinah pada fi'il madhi menunjukkan pelakunya mu'annas atau naif fa'ilnya mu'annas. Bukan dhamir itu. Ini banyak yang salah, dikira itu dhamir. Nah, sebagai alamat saja. Maka dikatakan ta uta'ni sakinah. Nah, selain sukun itu ta itu, baik harakat dhamma, maka dikata ta mutaharrika. Dhamir muttasil. Itulah sebagai naibul fa'il. Dari mana kita tahu ta itu naib fa'il? Padahal tu itu juga bisa fi'il kan? Bisa fa'il kan? Dari fi'il, bentuk fi'ilnya. Itu saja yang bedakan. karena fiilnya majhul, umira. Kalau amar itu fa'il, karena amara. Tapi kalau umir itu, berarti itu naibul fa'il. Ahsant, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fiik buat ikhwan yang berada di studio dan membacakan dari kitab ini. Nah, khotbah Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin ya membaca kitab Al-Khulasa As-Sasiyah di halaman 42 di line telepon 021-823-6543. Nah, ya silakan. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya, saya dengan Arifin Al-Maliki di Banten. Ya, silakan Pak. Baik, masyaallah. Mau bertanya Ustaz, boleh? Iya, ya, silakan. Ini tentang mudhof-mudhofil itu artinya apa Ustaz ya? Saya belum paham. Oh iya iya. Baik. Baik, ahsan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, silakan. Mudhof-mudhofil itu adalah kata gabung atau bahasa kita kalimat majmu' ya. Kalimat atau kata majmu'. Dulu waktu saya SD makai menggunakan kalimat majmu'. Hah? Kalimat majmu' atau kata majmu'? Kata majmu'. Rumah makan, rumah sakit, itu apa? Kata majmu' atau kalimat majmu'? Kata majmu' ya. Nah, betul. Tapi waktu SD mengatakan kalimat majmu' itu diajarin. Padahal itu bukan kalimat itu. Ya, kata majmu' ya. Kata majmu' adalah dua suku kata digabung menjadi satu pengertian. Ya kan? Rumah makan, kalau dipisah rumah ya rumah. Makan ya makan kan? Nah, rumah mangan. Rumah tempat makan. Iya kan? Nah, jadi satu pengertian. Rumah sakit. Berarti apa? Tempat berobat kan? Ya itu. Nah, itulah kata pertama namanya mudhaf. Abdi mudhaf yang digabung. Kemudian kata kedua mudhaf ilaih yang digabungkan kepadanya. Jadi kitabut tafsiri ya kan. Itu termasuk apa? Kata majmu' bahasa, kata idhafah ya. Nah, ini pernah saya sampaikan bahwa idhafah dalam bahasa Arab adalah tidak 100% sama dengan kalimat majmu' atau kata majmu'. Enggak 100%. Sebagian sama. Sebagian tak sama. Ya. Jadi dalam bahasa Arab namanya idhafah ya, idhafah. Nah. Apa itu idhafah? Penggabungan dua suku kata. Tadi apa contoh tadi? Apa? Contoh ghurfatun naum ya, tahulah. Apa itu ghurfatun naumi? Kamar tidur. Kamar tidur kata majmu' ya. Kamar tidur. Nah, ini ada dua suku kata, ghurfa dengan an-naum. Kalau dipisah, beda maknanya. Ghurfa, ruang, ya ruangan. Naum, ya tidur. Digabung, ghurfatun naum, kamar tidur. Berarti ruangan tempat tidur. Nah, ini namanya mudhaf. Kata pertama, mudhaf. Nah, kalau bahasa kita enggak ada itu. Udah jelas apa? Kamar tidur, apa itu? Kata majmuk, selesai. Enggak ada pembahasan kata yang pertama, suku kata pertama itu apa namanya, suku kedua apa namanya. Kalau bahasa Arab, diurai lagi. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan belajar nahwu itu susah. Agak sulit. Karena terlalu banyak kaedah ya. Sebetulnya, asik itu. Makin banyak kaedah makin asik. Taib, ghurfat. Ini mudhafun, apa itu mudhaf? Yang digabung. Yang pertama adalah mudhafun ilaihi. Digabungkan kepadanya. Ini kata ini digabung ke mana? Digabung mana ghurfain? Digabung kepada kata naum ya kan? Nah, naum ini katakan mudhaf ilaihi digabungkan kepadanya. Itu bahasanya dari sisi apa maknanya? Yang digabung apa? Apa yang digabung? Ghurfa, ini digabung. Namanya apa? Mudhaf. Arti mudhaf digabungkan. Kata ini digabungkan kemana? Kepada setelahnya. Naum. Nah, berarti ini kata mudhaf ilaih. Yang digabungkan kepadanya. Jadi kata ini digabungkan kepada kata ini. Maka ini dikatakan mudhaf ilaih. Ya. Mudah-mudahan yang bertanya ini paham ya. Ya. Ya. Nah itu istilah mudhaf dan mudhafun ilaihi. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Oh, sebentar ya. Tadi saya katakan, jadi tidak sama dengan kata majmu' 100%. Enggak sama. Ya. Seperti ini sama. Ghurfatun naum. Apa lagi? Apa? Miftahul bab. Kunci rumah. Kata majmu' ya. Iya. Kitab tafsir. Kata majmu'. Betul, kitab tafsir. Kitab fikih. Buku sejarah. Betul kan? Tapi kalau rumah ustaz, kata majmu' itu bukan itu. Masa? Berarti antum enggak belajar waktu SD. Kalau rumah ustaz, mobil ayah itu bukan kata majmu', itu kepemilikan. Nah, maka saya katakan tadi apa? Wasani saja kata majmu' itu apa? Dalam keidhafah itu belum tentu sama dengan kata majmu' 100%, belum sama. Jadi kalau sayyaratul ab ya, mobil ayah itu idhafah itu. Itu idhafah. Jadi sayyaratu al-ab. Nih. Mobil bapak itu. Kan ini sayyara digabung kepada kata ab kan? Ini kata idhafah. Ini mudhaf ilaih. Tapi ini bukan kata majmu'. Ini kepemilikan ini. Betul kan? Mobil ayah. Kan bukan kata majmu', sah? Iya. Itu setahu saya gitu. Tanya pada guru apa bahasa Indonesia. Kalau enggak salah. Atau saya salah barangkali. Iya. Dokter gigi? Kata majmu'. Iya kan? Rumah makan kata majmu', rumah sakit kata majmu', betul? Kolam renang kata majmu', sah? Ya. Iya. Kolam renang kata majmu'. Nah, cincin besi? Nah, itu tanya terlalu panjang nanti. Ya, kalau sudah terkait bahasa desa tanya pada guru yang ahli. Iya. Ya. Nah, jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulan kepemilikan itu termasuk kata idhafah. Dalam bahasa Arab ya. Masuk idhafah, kepemilikan. Rumah saya ya. Rumah saya. Tapi kalau mau apa? Rumah besar itu bukan kepemilikan. Ya, keterangan dan menerangkan. DM ya. DM. Atau DM. Diterangkan. Diterangkan, menerangkan. Itu kaidah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris MD, menerangkan diterangkan, betul. Apa contohnya? Itu terkait sifat ya. Red bit, red book, buku merah. Yang diterangkan mana? Kan buku kan? Yang menerangkan merah. Berarti red book, berarti MD kaidahnya kan? Menerangkan diterangkan. Nah itu bahasa Inggris apa gimana? DM kan, diterangkan menerangkan, buku merah itu sama dengan kaidah bahasa Arab. Kitabun ahmar, sama, diterangkan dulu baru menerangkan. Nah, itu tentang sifat. Sifat mausuf, na'at man'ut. Nah, itu tidak masuk apa? Tidak masuk idhafah, penggabungan dua suku kata. Baik, silakan. Nah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Bapak yang berada di Banten. Nah, Fatih Islam wa'alaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung untuk membaca kitab bahasa Arab di halaman 42 dari kitab Nahu Al-Khulasu Asasiyah Fil Qa'idah Nahwiyah di jilid yang kedua di line telepon 021-823-6543. Nah, mungkin sebagai penutup nih ya, saya minta, mungkin saya tanya ada satu ayat, nanti satu ayat atau dua ayat ya, tentang fi'il dan na'ifail untuk di i'rab. Iya, karena itu perlu juga melatih untuk menguraikan jabatan kata yang sudah ada contoh tadi, namadin i'rab kan? Nah, coba kita kembali ke halaman 41. Ayat pertama. Nah, tolong di i'rab kata apa? Khuliqal insan, itu saja. Khuliqa dan kata khuliqa dan al-insan itu saja di Arab. Hmm. Karena berkaitan dengan pelajar kita. Kalau da'ifan itu belum dipelajari. Ya. Itu hal. Nanti akan dipelajari. Nah, coba di Arab khuliqa dengan al-insan. Al-insan. Baik, mungkin para pemirsa. Iya, silakan. Don Malin. Iya. Mabiyan lil majhuli. Masyaallah. Langsung ya. Nah. Sudah masuk ya. Iya. Saya tafadhal ya Umm Abdullah ini. Masyaallah. Shalawat ala. Iya. La khuliqa insanu da'ifa. Baik, khuliqa saja. Khuliqa anta al insan. Khuliqa fi'lun madin mabiyan lil majhuli. Terus al insanu naibul fa'il marfu'un maturofi jamatun biyutun fi akhirihi gitu kan. Baik, jahit. Satu ayat lagi, tapi ayat yang ketiga ya. Ubutuliyal mu'minun baqala ta'ala gunalika betuliyal mu'minuna bajul jilu jil jalan sadida. Iya. Tulia fi'lun mudari'un. Nah, fi'l mudari'. Majul penyuri majuli. Enggak, fi'l apa itu? Madihka atau mudari'ka? Mudari' Mang ada fi'l mudari' majhulnya kasrah sebelum huruf akhir? Fi'lun madin madin. Fi'l madi? Yakin fi'l madi? Tulia ya madin Ustaz. Dari mana tahu fi'il madhi? Utala. Hah? Uktulia. Iya betul fi'il madhi itu. Wazan ifta'ala ya. Ifta'ala. Jadi uftu'ila. Ibtala ubtulia. Kena ya itu. Harakatnya fathah zahirah. Ya. Ya. Baik, jadi fi'lun madin mabniun lil majhuli. Baik, mabniun al fathi. Al mu'minun ya? Am mu'minun naibul fa'il. Iya. Ini menjawab itu bertanya. Naibul fa'il. Naibul fa'ili. Naibul fa'ili. Marfu'un. Marfu'un. Tapi awawu. Ya nahu jama' mudzakkar salim. Baik, jadi al-mu'minuna naibul fa'ili marfu'un wa 'alamat rafi al-waw niyabatan 'anil dhamma li'annahu jam'ul mudzakkar salim. Iya, masyaallah. Ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya minta antum salah satu antum kata zulzilu, silakan Irab. Tafadhal. Pemungkas terakhir malam ini. Ya. Zulzilu. Zulzilu fi'lun madin lil majhuli mabniun ala mabniun ala sukun mabniun ala dhammi. Ala dhamm. Ala dhamm aw hasbun nun. Ala dhammi. Ala dhammi. Ya. Jelas ya, kalau fi'il madhi itu kalau bisa mering waw dia mabni al-dhamma ya. Iya. Ya, kalau hasbun nun itu kalau dia fi'il mudhari atau fi'il amar. Iya. Fi'il amar ya, kalau bisa mering waw hasbun nun. Baik, ulang kembali. Zulzilu fi'lun madin. Madin mabniun lil majhul. Mabniun lil majhul. Mabniun ala dhamm. Mabniun ala dhammi. Iya. Al wawu wawul jama'ati naibul naibu fa'ilin mabniun ala sukun. Dhamirun muttasilun. Dhamirun muttasilun. Jadi al waw wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in naibu fa'il. Baik, ahsan barakallahu fik. Nah. Sampai di sini ya. Nah, malam ini. Insyaallah kita lanjutkan. Saya kasih tugas ini. Para pemirsa, silakan lanjutkan apa? Tadribatnya, tadribut tsani dan tadribut tsalits ya. Silakan kerjakan. Nih, insyaallah saya akan dengar jawaban antum apakah benar atau tidak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallahu khairan barakallahu fikum ustaz atas